dengan nomor 4837. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, tadi saya bedakan yang babnya itu perkataan Imam Nawawi, sementara hadisnya perkataan Imam Muslim. Karena bunyi bab dari itu adalah pemahaman dari Imam Nawawi ketika mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Sementara hadisnya itu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Maka kita katakan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Kuraib wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li Abi Kuraib qalu haddatsana Abu Muawiyah عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هذه هنا adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an qal, ia berkata, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, inni ubda'u bi fahmilni. Kata orang tadi, sesungguhnya kendaraan saya sudah tidak berguna lagi. Dia mungkin punya unta, tetapi untanya sudah kurus, untanya sudah pincang. Ya. Ini yang maksud dengan inni ubda'u bi. Ya. Di terjemahannya, sesungguhnya aku telah tidak memiliki hewan tunggangan. Maksudnya hewan tunggangan yang layak dikendarai untuk berperang. Ya. Karena maknanya, kata Imam Nawawi mensyarahkan, maksudnya halakat dabbati. Kendaraan saya sakit, lemah, kurus, tidak bisa difungsikan untuk berperang. Ya. Bukan tidak punya sama sekali, tetapi punya, cuma tidak bisa dipergunakan untuk berperang. Inni ubda'u bi fahmilni, kata orang tadi, maka carikanlah kendaraan untuk saya. Ya. Fahmilni, carikan saya kendaraan, atau carikan orang yang bisa menjamin kendaraan saya. Semangatnya untuk berperang luar biasa. Ya. Dan ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Nabi menjawab, ma indi, kata Nabi, saya tidak memiliki kendaraan yang lebih, simpanan kendaraan, stok kendaraan yang bisa membawa kamu. Ya, itu jawaban Nabi kepada orang yang meminta kendaraan tadi. Faqala rajulun, ya, maka berkatalah seorang yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an ana adulluhu ala man yahmiluh. Kata orang tadi, saya ya Rasulullah akan menunjukkan dia kepada orang yang akan membawanya atau orang yang memberinya kendaraan. Jadi orang yang ini, sekarang ada beberapa orang. Yang pertama yang datang mengadu, yang kedua Nabi, yang ketiga orang yang mengatakan saya akan tunjukkan dia kepada orang yang akan memberinya kendaraan atau membawanya bersama dia. Ya. Berarti ada tiga orang. Yang satu objeknya yang meminta kendaraan yang dan kepada Nabi, Nabi tidak punya. Kemudian yang ketiga ini bukan dia pula yang memiliki, tapi dia mengetahui orang yang mau atau yang mampu menyediakan kendaraan untuk orang yang meminta ini. Inilah tiga orang yang ada dalam hadis ini. Lalu Nabi SAW bersabda menegaskan tentang orang yang ketiga tadi sebagai fasilitator atau apa, bukan fasilitator ya, dia hanya perantara, ya, perantara. Dia yang bukan memiliki, tapi dia tahu ada orang yang mencari-cari siapa yang mau berangkat. Ya. Nabi tidak tahu. Maka untuk memberikan Nabi memberikan komentar kepada orang yang ketiga ini. Faqala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini hadisnya. Inilah hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Dan yang ditunjukkan kepada kebaikan itu orang yang berperang di jalan Allah. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan ke atas kepada kebaikan, falahu, maka dia akan mendapatkan mithlu ajri, seperti pahala fa'ilihi, pelaku kebaikan tersebut. Jadi kalau kita tambahkan lagi, berarti ada 4 orang di sini. Yang pertama yang mencari kendaraan, yang kedua Nabi, yang ketiga yang menunjukkan, yang keempat yang melakukan bantuan, yang memberikan bantuan kepada orang yang pertama. Tentu yang berpahala secara langsung adalah orang yang membantunya, yang menyediakan ini kendaraan untukmu, atau engkau numpang saya sajalah. Ya. Ternyata yang ketiga yang menunjukkan tadi mendapatkan pahala sama dengan yang keempat. Dia sama mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia hanya sekedar menunjukkan, bukan dia yang pelaku. Tetapi dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut karena dia yang menunjukkan. Ya, inilah hadisnya. Dan kalau kita bawakan kepada bunyi bab, maka dia telah memberikan kemudahan untuk membantu seorang pejuang. Ya, karena bunyi babnya keutamaan memberikan bantuan. Bukan dia pelaku secara langsung, tetapi dia yang membukakan pintu, membukakan jalan agar seorang pejuang mendapatkan bantuan yang diinginkannya. Ternyata dia mendapatkan. Kalau dia yang membukakan pintu saja, membukakan jalan saja mendapatkan, apalagi yang melakukan. Dan di sini persamaan mendapatkan balasan itu tidak mesti ukurannya sama. Ya. Tidak mesti ukurannya sama. Kalau yang menyediakan kendaraan itu mendapatkan 100, yang membukakan jalan ini tentu tidak mesti pula dapat 100. Ya, bisa jadi di bawahnya. Ya. Bisa jadi sama. Ya, bisa jadi sama. Jadi al-mithliyah di sini, kesamaan yang dijelaskan dalam hadis ini, dia akan mendapatkan pahala seperti yang ada dalam hadis ini, maksudnya sama-sama dapat pahala. Dan tidak mesti ukuran pahalanya sama. Ya. Bisa sama, bisa juga di bawahnya. Yang penting dapat pahala. Ya. Sementara dia tidak memiliki andil apa-apa kecuali hanya memberitahukan saja. Nah, inilah kaidah dalam Islam untuk semua kebaikan. Ya. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Contoh yang nyata adalah memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Ya. Orang dia memberikan kesempatan kepada orang berpuasa berbuka. Ya, maka kata Nabi SAW, man aftara sa'iman falahu ajri falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Ya. Atau orang yang memberitahukan kepada orang lain bahwa akan diadakan kajian. Makanya orang yang mengaji duduk di majelis ta'lim, bisa jadi dia mendapatkan pahala lebih dari satu orang. Ketika yang diberitahukan tersebut datang duduk di majelis ta'lim, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Kalau orang itu mendapatkan pahala 95%, berarti dia dapat itu. Bisa jadi 95, bisa jadi 90. Yang penting dia dapat pahala orang lain. Nah, ini kecerdasan beramal orang yang beriman. Dia bisa beramal dengan mendapatkan pahala perbuatan lebih dari satu orang. Ya. Nah, ini contohnya. sementara dia tidak punya kendaraan, dia juga tidak mampu membawa menumpangi orang, tetapi dia tahu ada orang lain yang menginginkan itu, yang menyediakan fasilitas tersebut, maka dia tunjukkan, menunjukkan saja ini sudah dapat pahala. Ini luar biasa agama kita. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin kita setiap waktu berpahala, setiap saat berpahala. Dibuat fasilitas di mana kita mudah mendapatkan pahala. Cuma kita yang tidak mau pahala. Maunya kita tetap berdosa atau nol, tidak pernah menghasilkan pahala, tidak produktif kita. Berbeda kalau mencari dunia, betul-betul jeli pikiran kita untuk mendarik keuntungan. Sementara untuk balasan, untuk pahala akhirat, padahal Allah sudah bukakan selebar-lebarnya, tetapi kita tertutup. Seakan-akan tidak ada amalan ibadah. Kalau tidak dibukakan oleh orang, tidak terbuka. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, sebagian orang ditutup oleh Allah, ya, agar dia tidak dapat banyak pahala. Tetapi sebagian yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan, ada-ada saja yang bisa dia lakukan untuk memperoleh pahala. Ada-ada saja. Pokoknya dia terus dalam setiap waktu, perjalanan waktu dia tetap berpahala. Dibukakan oleh Allah untuk dia bisa berzikir di pagi hari. Bagi sebagian orang sulit memang. Ya. Mengucapkan la subhanallahi bihamdi 100 kali, sebagian orang mengatakan, "Loh, payah itu ya." Tapi bagi orang, karena dia waktunya tidak butuh 1-2 menit, tidak cukup. Ya. 2 menit bisa diucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Tapi bagian sebagian orang tidak terbayangkan kok bisa mengucapkan itu setiap hari. Ya. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang dibukakan oleh Allah untuk sebagian orang, dia mesti dapat pahala. Kalau dia tidak bisa berpahala dari kajian karena terhalangi, karena ada uzur, dia bisa mendapatkan bahkan 100 orang yang ikut pengajian tersebut dengan cara mengingatkan, hari ini ada kajian loh, jangan lupa datang ya, agar hidup kita ini bermakna, agar kita bisa mendapatkan ilmu, dirahmati oleh Allah, diliputi oleh keberkahan, dinaungi oleh malaikat. Dibuatkannya pula anjuran-anjuran yang dijelaskan dalam hadis, keutamaan hadis di majlis ta'lim di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sudah berkeinginan untuk berangkat, tapi tiba-tiba ketika hendak berangkat dia dapat uzur, anaknya sakit lah, ini sakit, dia sudah dapat pahala lebih dari satu orang. Allah bukakan ya, untuk membiasakan diri keluar rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bagi sebagian orang sulit untuk mengingatnya, lupa terus, apalagi kalau sudah keluar tergesa-gesa. Masuk ke rumah bismillah sebenarnya mudah, tapi bagi sebagian orang tertutup ya. Padahal untuk masuk ke rumah dengan bismillah itu kunci agar jin tidak masuk kepada bersama kita ke dalam rumah ya. Kata Nabi SAW, tinggal bismillah, tidak perlu kita bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillah, sebagaimana keluar begitu juga bismillah, tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, masuknya bismillah, assalamualaikum, selesai. Tidak akan masuk jin bersama kita. Dikunci oleh Allah dengan bismillah itu celah-celah untuk bisa masuk jin. Maka jin atau syaitan ketika diucapkan bismillah masuk orang tersebut, dia mengatakan la mabita lakumul laila, malam ini kalian tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bermalam. Kata jin kepada kawan-kawannya, tidak bisa mereka menembus bismillah itu, walaupun mungkin misalnya rumahnya gubuk ya. Rumahnya tidak ada kuncinya kecuali sedikit saja, bisa saja didorong terbuka, atau banyak lubang-lubangnya, tapi tidak bisa ditembus oleh jin karena bismillah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan bagi siapapun yang mau. Sekedar tersenyum saja ketika berjumpa dengan saudara kita, berpapasan, senyum yang memang bukan senyum yang dibuat-buat, senyum yang kena cinta, karena tidak ada apa-apa dalam hati kepada saudara tersebut, bahkan diiringi dengan salam pula, bisa jadi dengan jabat tangan, senyum saja dengan bermuka manis ya. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq, jangan engkau remehkan kebaikan itu sedikit pun Walau mungkin hanya sekedar ketika berpapasan kamu tersenyum kepadanya, mukamu manis, bukan bermanis muka ya, nampak, dan orang itu tidak sama sekali tersinggung, dan bahkan terkadang lega hatinya melihat wajah kita, karena terkadang dari wajah itu sudah nampak orang ini benci atau tidak. Kalau bermanis muka bisa jadi nampak ya, kerut-kerutnya, walaupun senyumnya sedikit disunggingkan, tapi keningnya berkerut ya. Tapi kalau nampak, terasa memang masuknya pandangan mata itu ke dalam hati, karena memang dalam hati tidak ada apa-apa, hanya dengan sekedar bermuka manis masuknya menembus dada, orang itu pun juga lapang dadanya berjumpa. Ini kebaikan yang seringkali diremehkan oleh sebagian orang ya. Jadi ma'asyal mu'minin, kaidahnya apa? Man dalla ala khairin falahu misli ajri fa'ilihi. Ini yang prinsip kita dalam kehidupan kita. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan yang dia tunjukkan tersebut. Kalau yang pelaku kebaikan itu satu, berarti dia sudah dapat pahala satu orang. Dua, tiga, empat, lima, karena terbuka. Contohnya saja orang yang tadi, dia tidak punya andil apa-apa kecuali ketika Nabi mengatakan, "Ma indi, saya tidak tahu, tidak punya apa-apa untuk engkau bisa berperang." Tidak punya kendaraan, dan menunjukkan bahwa Nabi SAW hidupnya di dunia kekurangan ya. Kemudian karena orang yang ketiga ini tahu bahwa ada seseorang yang menginginkan ada teman atau menginginkan untuk membantu orang lain yang kendaraan, kelebihan kendaraan yang ia miliki, maka dia tunjukkan, ternyata dia dapat pahala sama dengan pelaku kebaikan tadi, dan ini luar biasa. Ya, kemarin sempat kita katakan apa? Tentang hadis Abu Mas'ud juga, tentang seorang yang menginfakkan seekor unta yang sudah ada tali kekangnya. Ketika itu kita bukakan salah satu program dari kerja IC ini adalah mengirim ustadz ke luar daerah rutin. Terkadang ada 5 ustadz yang dikirim ke berbagai tempat, dan itu setiap pekan, dan pengajiannya bukan sekali kemudian berhenti, enggak. Setiap kadang 2 kali sebulan, 1 kali sebulan, tapi terus rutin kajiannya, kajian yang bersambung terus ya. Dan kita buka kesempatan untuk menderma dengan harta karena membutuhkan anggaran yang besar ya, mulai dari sarana transportasinya, dan juga membuka kesempatan untuk menyediakan kendaraannya ya, bahkan bisa jadi dengan bersama supirnya. Ya, karena permintaan-permintaan banyak, dan banyak orang tempat-tempat yang mereka kalau mereka di sana tidak punya ustaz. Ada ustaz-ustaz di sana, tapi mereka tidak terlalu nyaman untuk belajar agama dari mereka. Dan mereka menginginkan ustaz dari Pekanbaru yang memang mereka tahu bahwa kajian yang mereka sampaikan insyaallah ya, dari bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mengajak untuk orang takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak berani untuk mengundang karena mereka tidak punya apa-apa, dan mereka di sana punya kajian-kajian, seharusnya keinginan mereka untuk adanya kajian. Nah, ini banyak ini daerah-daerah seperti ini ya, inilah yang kita siapkan. Memang sudah banyak pengajian itu, tapi masih banyak permintaan-permintaan ya, yang dengan jarak 1,5 jam ya, 1,5 jam dalam perjalanan pergi ya, dan ada yang sampai 4 jam perjalanan. Sekarang ini pengajian rutin yang 4 jam perjalanan, 2 jam, ada yang 3 jam perjalanan ya, ada yang tidak bisa kecuali bermalam di sana, dan butuh konsumsinya, membutuhkan transportasinya ya. Kita berharap yang di sana ya, membantu semampu saja. Kalaupun mereka, ada mereka yang sama sekali tidak memberi apa-apa. Nah, ini luar biasa. Jadi kita bisa mendapatkan pahala ustadznya, pahala supirnya, pahala orang yang menyediakan kendaraannya, dan pahala orang-orang yang di sana yang mengurus kajiannya. Sementara kita duduk ongkang-ongkang kaki saja. Nah, subhanallah, ini kebaikan yang terkadang dibukakan bagi sebagian orang dan ditutup bagi sebagian yang lain. Tapi memang Allah bukakan untuk sebagian, Allah tutup untuk sebagian, karena memang untuk beramal ini kita mesti berpacu ya. Fastabiqul khairat. Orang yang benar-benar ingin pahala, dibukakan oleh Allah, maka dia berlomba-lomba. Ya. Seperti berlomba-lombanya orang untuk mengejar dunia, mengejar kekayaan dunia. Seperti itu pula lah mereka untuk mengejar kekayaan akhirat. Itu hadis yang pertama, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pendek sekali hadisnya, tetapi menggugah, membuat kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah. Hadis yang kedua, 4838, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus ha wa haddathani Bishr ibn Khalid qala akhbarana Muhammad ya'ni ibn Ja'far ibn Ja'far an Shu'bata ha qala ha wa haddathani ha wa qala wa haddathani Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. Ini sanadnya banyak cabangnya dan sampai kepada Sufyan, dan dari Sufyan sampai kepada Abu Mas'ud sama, dan bahkan bunyi hadisnya sama dengan hadis yang tadi, cerita tentang datangnya seorang calon pejuang kepada Nabi mengeluhkan dia tidak punya kendaraan tetapi semangatnya untuk berperang luar biasa. Mungkin dia mengeluhkan kan bersedih, ya. Orang berangkat dia tidak bisa berangkat karena dia tidak punya kendaraan, perjalanan jauh. Makanya dalam perang Tabuk itu banyak yang menangis, ya. Perang Tabuk 600-an kilo dari Madinah, ya. Banyak mereka yang ketika Nabi mengatakan saya tidak bisa membawamu, saya tidak bisa bawamu, saya tidak bisa bawamu, ketika ditanya kamu punya kendaraan tidak? Tidak. Punya senjata tidak? Tidak. Karena bisa asal Isa. Ya, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, kata Allah bercerita, mereka pun pulang balik, ya, sementara mereka menangis, ya, wa a'yunuhum tafidu minad, mata mereka basah oleh air mata. Kenapa? Bersedih karena tidak bisa ikut berperang. Ya. Tidak bisa ikut berperang. Nah, ini luar biasa ketika, karena memang dalam perang Tabuk itu satu unta, satu kendaraan itu sudah tiga orang ganti-gantian, tidak bisa ditambah lagi, ya. Jadi kalau yang lain punya kendaraan yang lain itu bisa, tapi yang sudah ada itu sudah penumpangnya sudah tiga, ganti-gantian nanti berjalan, yang lain di atas, kemudian ganti-gantian naik, ya. Letih ini naik lagi, letih ini naik lagi, seterusnya seperti itu yang mereka lakukan. Inilah contohnya, dan hadisnya sama dengan hadis yang tadi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis berikutnya 4839, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan ha ini adalah rumus, ya, rumus yang maksudnya adalah berpindah dari satu sanad ke sanad yang lain. Sebenarnya ini adalah sambungan dari riwayat yang sebelumnya, ya. Sambungan dari riwayat sebelumnya, qala wa haddathana, qala ha wa haddathani, wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddathana Affan, qala haddathana Hammad ibn Salama, qala akhbarana Thabit an Anas ibn Malik. Saya ragu juga keberadaan ha di pangkal ini, apakah dia sambungan dari sebelumnya, karena ini sahabatnya bukan lagi Abu Mas'ud. Ya. Di sini sahabatnya siapa? Anas bin Malik. Berarti sudah berpindah ke hadis yang lain. Ya, maka keberadaan hak di sini bisa jadi tambahan, ya, dari percetakan atau penulis hadis ini. Ya. Karena dia dari Anas bin Malik. Ya, qala akhbarana Thabitun an Anas bin Malikin, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Nafi' واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم. Kata Anas bercerita bahwa ada seorang pemuda, fatan itu pemuda, fata jamaknya fityan, pemuda-pemuda. Dalam surah Al-Kahfi ada kata-kata itu tak? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Fidyah itu pemuda-pemuda. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini ashabul kahfi itu semuanya pemuda. Ya. Ashabul kahfi itu semuanya pemuda. Mereka yang melarikan diri dari negeri mereka membawa akidah, membawa iman. Menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan akidah mereka. Kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua. Berapa lama? 309 hari. Ya. Ya, 309 hari. Wazdadu tis'ah. 300 tahun 9 hari. Ya. 300 tahun 9 hari. Jadi raja-raja mata uangnya pun sudah berubah. Ya. Bayangkan saja 300 tahun mata uangnya, ini dari mata uang itu mereka diketahui ketika dia berbelanja seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Kahfi itu, sebelum wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada. Ya. Jadi mereka diketahui keberadaannya dari mata uang. Karena sudah silih berganti dari penguasa yang kafir tersebut meninggal, datang lagi, meninggal, datang lagi, sampai kepada penguasa yang beriman. Jadi mereka dibangunkan pada saat, pada waktu penguasa yang beriman. Ketika mereka berbelanja, uang yang mereka pakai uang 300 tahun yang lebih, yang lalu. Ya. Jadi tidak itu lagi yang dipergunakan. Ini uang antik, ini bukan uang lagi. Ya. Uang antik. Akhirnya mereka ya, diketahui keberadaannya dan diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Jadi intinya mereka fityah. Innahum fityatun. Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini anna fatan min aslam, bahwa ada seorang pemuda dari kabilah Aslam. Ya, dari Aslam ini kabilah besar. Ya. Kalau nisbatnya nanti al-Aslami. Orang yang nisbatkan kepada kabilah ini dinamakan dengan al-Aslami. Ya. Qala ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhaz. Kata pemuda ini, saya ingin daftar ikut berperang, ya. Tetapi saya tidak punya perlengkapan perang, tidak punya pedang, tidak punya panah, tidak punya tombak. Menunjukkan dia benar-benar fakir, ya. Tidak punya kendaraan, ya. Padahal saya ingin sekali jadi pejuang. Qal, kata Nabi SAW, i'ti fulanan, datanglah kamu kepada si fulan. Ini kasus yang lain, ya. Fa innahu qad kana tajahhaza fa marida. Ya. Si fulan itu datangi si fulan, kata Nabi kepada pemuda ini, sesungguhnya dia sudah melakukan persiapan. Perlengkapan perang sudah siap, tiba-tiba dia sakit. Ya. Berarti dia punya halangan untuk ikut. Ya. Fa atahu, maka dia pun mendatangi orang tersebut. Faqal, ketika sudah sampai kepada orang itu, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam. Kata pemuda ini kepada orang yang sudah bersiap dengan segala perlengkapan namun dia sakit, tidak jadi ikut, sesungguhnya Nabi menyampaikan kepadamu salam. Ya. Ini menyampaikan salam ini termasuk sunnah. Ya. Apalagi kalau mengutus seseorang kepada orang lain. Atau misalnya seseorang sudah ingin pulang ke daerahnya, tolong sampaikan salam kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, ini tuntunan Nabi SAW. Inna Rasulullah SAW yukri'ukas salam wa yaqul, dan dia berkata, a'tini alladhi tajahhazta bihi, serahkanlah kepadaku apa perlengkapan-perlengkapan yang telah kamu siapkan. Ya. Inilah pesan Nabi kepadamu, agar engkau menyerahkan kepadaku perlengkapan yang telah engkau siapkan untuk berperang. Namun karena kamu sakit, kamu tidak jadi berperang. Nabi meminta itu semua diserahkan kepadaku. Kata orang tadi, qal ya fulanah a'tihi alladhi tajahhaztu bihi. Kata orang tadi, wahai fulanah, bisa jadi ini istrinya, bisa jadi budak perempuannya. Ya. Dengan mengatakan fulana. Kalau fulana perempuan, kalau laki-laki fulan. Ya. I'tihi, a'tihi ya fulanah alladzi tajahhaztu bihi. Perlengkapan saya yang sudah siap, ya, serahkan kepada beliau ini wahai fulanah. Wala tahbisi anhu syai. Perhatikan, orang yang sakit ini pun sangat bersemangat, jangan sampai satu pun tertinggal. Berarti dia memang sudah siap lengkap, segala kebutuhan dalam perjalanan itu sudah dia siapkan, lalu dia kena sakit, tidak jadi ikut, maka dia mengatakan kepada budaknya tadi atau istrinya, serahkan semuanya dan tangan, jangan sampai kamu halangi atau kamu tinggalkan satu pun atau sedikit pun. Fawallahi la tahbisi minhu syai', ya. Dan bahkan dia tekankan lagi dengan sumpah, maka demi Allah jangan kamu halangi atau kamu sembunyikan darinya sedikit pun. Semua serahkan kepadanya. Fayubarak laki fi, kata orang tadi, maka dengan sikapmu itu Allah memberkahimu dengan hal tersebut. Jadi di situ ada pahala untuk yang bersiap yang tidak jadi ikut. Ini sama dengan bunyi babnya, dia akan dapatkan pahala orang yang berangkat yang membawa perlengkapan sebenarnya untuk dia, tapi karena dia punya uzur, akhirnya untuk orang tersebut dia dapat pahala. Bahkan budak wanitanya atau istrinya pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pahala. Apa itu? Ketika dia serahkan semuanya, maksudnya menyerahkan, bukan dia pemiliknya, tapi karena dia pekerja di rumah tersebut, ya, yang menyerahkan semua, dan dia majikannya mengatakan, serahkan semua, jangan satu pun tersisa, dengannya engkau mendapatkan keberkahan dari Allah. Lihat, sampai budak perempuan pun dapat kesempatan memperoleh pahala. Sebenarnya dia tidak ada andil apa-apa, kecuali hanya sekedar menyerahkan saja kepada orang tersebut. Pemiliknya majikan dia, majikannya sudah jelas, ya, persis dengan bab kita. Ternyata yang sekedar mengambil dalam gudang atau di tempat tertentu di rumahnya, kemudian menyerahkan kepada orang yang akan berangkat sementara dia tidak punya siapa apapun, dia yang menyerahkan itu pun sudah dapat peroleh kesempatan, sudah mendapatkan kesempatan memperoleh pahala besar. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala Maha pemurahnya. Pokoknya semua yang andil dapat pahala. Ya. Semua yang andil dapat pahala. Ini mungkin hampir senada dengan hadir di majelis ta'lim. Hadir majelis ta'lim, semua yang ada dalamnya dapat pahala. Ya. Tidak ada yang rugi dalam majelis ta'lim. Makanya Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan bahwa rahmat akan meliputi. Kalau meliputi berarti tidak ada yang tersisa. Ya. Meskipun sebagian dari yang hadir mungkin tidak terlalu tertarik, ya. Bahkan ada yang hadir di majelis ilmu itu bukan untuk mendapatkan manfaat, tetapi justru memata-matai. Ya. Ada orang yang di majelis ilmu tujuannya mana tidak kesalahan dikumpulkan, bahkan disupaya untuk merekamnya. Kata-kata yang keliru, yang menyudutkan, yang memang tugasnya mencari kata-kata tersebut, ditunggu-tunggunya, tidak juga dapat, dan tidak akan mungkin mereka dapatkan di majelis ilmu. Majelis ilmu itu bukan membicarakan orang, bukan menyusun kekuatan untuk memberontak kepada penguasa. Tidak ada. Majelis ilmu itu mengajarkan ilmu. Qala Allahu, qala Rasuluhu. Nah, ia yang seperti ini pun kata Nabi SAW akan diliputi oleh rahmat. Terkadang banyak yang seperti tujuan pertamanya untuk memata-matai, akhirnya dia jadi rajin belajar agama. Ya, enak juga ya duduk di majelis ta'lim, akhirnya dia belajar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bila membukakan pintu hidayah, maka terkadang kedatangan hidayah itu sangat mengagumkan. Inilah hadis yang ketiga. Kita baca hadis berikutnya, tersisa dua hadis lagi. Ya, atau lebih. Lebih dan banyak sekali ya. 4840 pada halaman 282. 4840. Bunyi hadisnya, Imam Muslim mengatakan wahdatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Tahir, qala Abu Tahir akhbarana bin Wahb, wa qala Sa'id hadatsana Abdullah bin Wahb, qala akhbarani Amr bin al-Harith an Bukair bin al-Ashaj an Busri bin Sa'id an Zaid bin Khalid al-Juhani. Ini sahabat Nabi, ya. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahhaza ghazian. Ini secara ya, ini hadisnya betul-betul mengarah kepada bunyi bab. Kalau tadi kan umum ya, man dalla anil khair falahu mislu ajri, umum ya. Kemudian kisah yang kedua tadi, seseorang yang seorang pemuda tadi, ini juga agak sedikit mengarah tapi tidak terlalu tegas kepada bab kita. Justru yang sekarang ini sangat tegas sekali secara lisan Nabi mengatakan, man jahhaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafahu fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan perlengkapan untuk seorang pejuang di jalan Allah, maka pada hakikatnya dia telah berperang, walaupun dia berangkat. Dia hanya menyediakan fasilitas perlengkapan berperang saja untuk orang lain, maka sebenarnya dia juga ikut berperang. Faqad ghaza, maka dia sudah sesungguhnya sudah berperang. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man khalafahu fi ahlihi, dan siapa yang menggantikan posisi pejuang di medan perang, berangkat ke medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi keluarga pejuang tersebut, melindungi, memberikan nafkah, maka dia sebenarnya sudah ikut berperang. Pahalanya pahala berperang walaupun dia hanya sekedar ya, bisa jadi orang itu juga ikut berangkat, tapi karena yang ikut yang lain saudaranya yang berangkat, dia untuk perlengkapan perangnya saja itu sudah begitu besar perjuangan yang dia lakukan ya. Untuk meninggalkan bekal untuk istri keluarganya sama sekali tidak bisa. Maka orang yang berangkat bersama yang punya kelebihan rezeki, dia katakan, tenang, tidak usah pikirkan apa-apa, pokoknya kamu berangkat saja, istrimu, anak-anakmu saya yang menjamin nafkahnya ya. Nanti akan datang ditransfer ya, kepada istri dan anak-anakmu. Dia sudah mendapatkan pahala, dia sendiri berangkat, kemudian dia juga mendapatkan pahala temannya yang ikut berangkat karena dia mengurusi, memberi nafkah keluarganya yang ditinggalkan. Subhanallah, ini yang semakna dengan bunyi bab yang dibuat Imam Nawawi tadi, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin, dengan memberikan kebaikan maka dia sesungguhnya sudah ikut berperang, mendapatkan pahala perang juga. Ada kalanya dia ikut berangkat dan dia dapat pahala yang pejuang yang lain, dan bisa jadi dia tidak bisa berangkat seperti hadis yang kedua tadi ya, dia yang memberikan perlengkapan, dan bisa jadi dia berikan perlengkapan perang untuk orang tadi dan dia juga yang mengurus orang yang tadi. Kalau dia punya keluarga, tentu ketika perlengkapan perang saja dia tidak punya, apalagi untuk bekal keluarganya di rumah, maka dia bisa jadi mengatakan, ini perlengkapan engkau bawa ke medan perang, dan jangan khawatir, istri dan anak-anakmu saya yang mengurusi. Dia tidak berangkat perang ya, subhanallah, bisa jadi dia mendapatkan pahala dua orang prajurit yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisa hadisnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.